tope bikin romantis. Hey semuanya, tope bisa bikin romantis. Romantis setiap hari, pakai soklin softener Twilight. Hey semuanya, ini soklin softener Twilight. Ada saset yang cuma gope, bikin suami betah di rumah. Asyik cuma gope, soklin softener Twilight. Romantik parfum boosternya, wangi parfum romantis. Asyik cuma gope, soklin softener Twilight. Dan ekstra softnessnya, bikin baju makin lembut. Asyik cuma gope, soklin softener Twilight. Beli tiga renceng, gratis satu piring. Mau romantis terus bareng pasangan? Pakai soklin softener Twilight. Ada kemasan saset, cuma gope. Bikin makin romantis.